Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengucapkan berbanyak-banyak syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Antara yang terbesarnya adalah memberikan kita hidayah iman dan Islam, yaitu hidayah taufiqi ya, dan juga telah memberikan kita hidayah yang berbentuk tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah, iaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ayat-ayat dan tanda-tandanya yang dibaca, iaitu yang terdapat di dalam kitabullah Al-Quran Al-Karim, dan juga yang berbentuk wahyu lain yang mensyarahkan, menerangkan akan Al-Quran, iaitu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda telah bersabda bahawa umat ini tidak akan sesat selama-lamanya selama mana mereka berpegang kepada dua perkara, iaitu kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika mereka berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah, maka mereka tidak akan sesat walaupun apa jua yang melanda, walaupun apa juga fitnah yang menimpa. Jika mereka tetap berteguh, tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mereka tidak akan sesat selama-lamanya. Ia bermakna bahawa di dalam Al-Quran, di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, terdapat petunjuk yang membezakan antara yang benar dan yang batil, yang dapat menunjukkan kita jalan yang benar, yang lurus. Dan di dalam hadis Nabi SAW yang kita sedang bicarakan, kita sedang membicarakan perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan oleh pengarangnya atau pengumpul hadis-hadis Nabi SAW sebagai Riyadhus Salihin, iaitu taman-taman orang-orang yang salih, kerana di dalamnya adalah petunjuk-petunjuk daripada junjungan besar Nabi SAW tentang perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah mulakan dengan bab yang pertama daripada kitab ini, iaitu bab ikhlas dalam niat. Dan kita telah mensyarahkan hadis ketiga berkenaan dengan tidak ada jihad, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah, tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Dan kita telah terangkan apa itu hijrah sebelum itu, dan kita juga telah terangkan akan jihad. Dan Nabi SAW juga telah bersabda, wa idza tunfirtum fantiru, apabila kamu dikerahkan untuk pergi berjuang di dalam jihad fi sabilillah, maka pergilah. Dan kita telah terangkan kata-kata ulama, bilakah diwajibkan seseorang itu pergi berjihad. Dan kita juga telah terangkan sebelum itu bahawa jihad fi sabilillah, kalau dilepaskan di dalam syarak, kalau terjumpa dalam syarak iaitu Al-Quran ataupun dalam hadis, asalnya adalah untuk jihad berperang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah asalnya. Melainkan di sana ada makna bahasa, maka kita akan ambil makna bahasa. Dan ini sebenarnya adalah kaedah di dalam tafsir. Kalau kita lihat akan kitab-kitab menerangkan tentang usul tafsir, tentang asas-asas tafsir, seorang yang ingin mentafsirkan Al-Quran hendaklah diingat satu kaedah yang penting sebagaimana disebutkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah, bahawa lafaz-lafaz di dalam Al-Quran dalam syarak asalnya adalah bermakna syarak. Asalnya adalah maknanya di dalam syarak, seperti solat, zakat, jihad, infak dan sebagainya, semuanya asalnya maknanya adalah makna yang dimaksudkan oleh syarak, solat dan seterusnya, haji dan umrah. Tetapi bila terdapat bukti-bukti bahawa ia dimaksudkan lain daripada makna syarak, maka kita maksudkan dia dengan makna selain daripada syarak, iaitu makna dalam bahasa. Dan ini adalah penting kerana untuk kita memahami akan maksud Al-Quran, akan maksud Nabi SAW, kita kena faham akan kaedah ini. Baik, lah disebutkan bilakah situasinya seseorang itu wajib menunaikan jihad. Kita telah terangkan ada empat perkara. Maka timbul persoalan tentang hukum jihad . Selain daripada empat perkara itu, sebenarnya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya dia wajib. Perintah kewajipan itu diberikan kepada semua, diarahkan kepada semua, semua orang yang mampu. Tetapi dia gugur bila sebahagian daripada mereka telah melaksanakan perintah tersebut. Itu artinya fardu kifayah. Kalau fardu ain, perintah tersebut diarahkan, ditujukan kepada semua, semua yang mampu. Memang orang yang tidak mampu tidak akan kena, tidak akan ditujukan perintah oleh Allah SWT ataupun larangan. Jadi yang mampu, fardu ain, mereka ditujukan perintah tersebut dan tidak gugur perintah kewajipan tersebut kalau sebahagian daripada mereka melaksanakannya. Artinya macam mana pun orang yang mampu buat tu mesti laksanakan perintah tersebut. Kalau fardu kifayah, semua dapat perintah tersebut. Tetapi kalau sebahagian dah laksanakan, yang lain tidak wajib laksanakan. Nah, itu artinya fardu kifayah. Seperti memberi salam. Memberi salam. Ulama mengatakan memberi salam hukumnya fardu ain. Fardu ain. Beri salam itu tidak. Memberi salam itu adalah sunnah. Menjawabnya adalah fardu kifayah. Artinya semua yang mampu menjawab, yang mendengar itu mampu menjawablah, dia wajib. Ataupun dia mampu menjawab kerana dia tidak solat ke, dia tidak disebutkan dengan benda-benda yang lebih wajib ke. Lalu sebahagian daripada orang yang dengar salam itu menjawabnya, maka gugurlah kewajipan menjawab salam itu daripada yang lain. Walaupun seorang. Tetapi kalau jihad di sabilillah, sama juga dia fardu kifayah, sebahagian dari mereka melaksanakannya. Tapi kalau seorang boleh ke tak? Gugur daripada yang lain. Seorang saja yang pergi jihad. Ada satu dalam yang mampu pergi ke jihad itu, ada 1,000 orang, satu je pergi. Adakah gugur? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Sebab itu dia namakan fardu kifayah yang mencukupi. Maknanya dilaksanakan perintah tersebut secukupnya. Contoh lain fardu kifayah belajar agama untuk menerangkan kepada masyarakat tentang hukum hakam Islam, mereka yang jahil tentang agama, hukumnya fardu kifayah. Dia yang ekstra tu fardu kifayah. Baik, adakah bermakna kalau ada satu kelas misalnya yang belajar sampai fardu kifayah dan kira cukup, yang lain tak berdosa? Jawabnya tidak. Kena lihat akan keperluannya. Kalau satu kelas ada 30 orang tak cukup. Sebab orang yang nak didakwakan ada 30,000 misalnya. Mana cukup? Jadi yang lain masih berdosa lagi kerana tidak pergi belajar agama, kerana pergi belajar lain. Sebab apa? Kerana mereka tak pergi belajar lain, kerana mereka tak pergi belajar agama untuk berdakwah, maka akan tidak kesampaian akan dakwah tersebut. Jadi mereka semua berdosa. Yang dah pergi tak berdosa lah. Yang belum pergi tu masih lagi berdosa kerana tak melaksanakan fardu kifayah. Tapi kalau satu kelas tersebut 30 orang tu belajar, lalu dia pun berdakwah dah cukup, maka yang lain semuanya gugur daripada mereka kewajipan tersebut. Jadi itu artinya fardu kifayah. Begitu juga dalam jihad. Dan sebelum itu suka saya ingatkan bahawa jihad fi sabilillah bukan raya. Dia adalah wasilah untuk satu maksud. Dia adalah satu jalan untuk mencapai satu maksud. Apa dia? Untuk menegakkan kalimah Allah, untuk menegakkan tauhid, untuk menyebarkan Islam. Kalau boleh dilaksanakan Islam, boleh disampaikan Islam dan sebagainya dengan tanpa jalan ini, dengan tanpa jihad berperang ini, maka tidak tidak perlu. Sebab kalau dia adalah raya, dia adalah akhir sekali tujuan, maka kita tak akan henti, tidak akan berhenti berperang walaupun semua orang dah masuk Islam misalnya. Itu tidak masuk akal. Jadi sebab tu ulama kata ini adalah wasilah. Yang penting daripada itu adalah tauhid itu sendiri, adalah Islam itu sendiri, penyebaran itu sendiri. Namun demikian ulama mengatakan memanglah Islam itu perlukan dakwah. Jihad ni termasuk sebahagian daripada dakwah. Lalu mereka mengatakan kalau dalam negeri ada negeri Islam, dalam dunia ada negeri Islam dan ramai lagi yang belum masuk Islam, mereka tak wajibkan dalam satu tahun tu pergi, tiap-tiap bulan pergi jihad. Tiap-tiap bulan pergi jihad. Kerana dia dah jadi susah. Tapi mereka syaratkan kurang-kurangnya tahun satu kali keluar pergi jihad. Jadi itu satu kita katakan yang disebutkan oleh ulama sebagai kewajipan, walaupun dia perlu, tapi kita letakkan satu kadar minimum. Kalau awak tak boleh buat lebih daripada itu, sekurang-kurangnya pun satu kali. Jadi dalam kitab ni pun ada mengatakan, dan kalau kita lihat semua kitab-kitab fikih, kerana jihad ni termasuk dalam bab fikih, lebih-lebih lagi dalam kitab-kitab siasat iaitu politik Islam, mereka akan menyebutkan bahawa orang Islam wajib melakukan jihad paling tidak setahun sekali memerangi musuh-musuh Allah. Hal ini untuk meninggikan kalimat Allah, bukan hanya sekadar untuk mempertahankan tanah air sahaja. Kerana orang kafir pun mempertahankan tanah air mereka. Jadi di sini ada disebutkan satu jenis jihad, iaitu jihad mencari, jihad tolak, jihad mencari keluar daripada negeri Islam, bukan mempertahankan saja. Kenapa? Kerana kalau mempertahankan negeri saja, sama saja antara negeri Islam dengan negeri bukan Islam. Jadi tidak ada makna jihad di situ. Kerana kita tahu daripada sejarah secara mutawatir bahawa Nabi SAW dan sahabat tidak hanya tunggu duduk di Madinah atau di Mekah saja, tunggu orang serang mereka lalu mereka jihad kononnya. Tidak pernah berlaku macam tu. Bahkan yang berlaku adalah mereka keluar. Kita keluar memerangi musuh-musuh Islam. Baik. Tetapi mempertahankan juga sebenarnya adalah salah satu daripada jenis jihad. Jika negara itu adalah negara Islam, jika negara yang diduduk itu adalah negara Islam, lalu dia mempertahankan negara tersebut, dia sedang berjihad fi sabilillah. Bukan kerana dia mempertahankan negara kerana negara tempat dia tinggal, tempat anak bini dia tinggal, tetapi kerana negeri itu adalah negeri Islam. Itu perbezaannya. Kenapa negeri Islam beza dengan tempat dia tinggal saja? Kerana negeri Islam itu meninggikan kalimat Allah. Negeri bukan Islam tak tinggikan kalimat Allah, bahkan menurunkan, merendahkan kalimat Allah. Yang dinaikkan adalah kalimat kufur. Jadi itu perbezaannya. Jadi di sini kalau saya ingat lagi minggu lepas ada pertanyaan berkenaan dengan mempertahankan negeri yang bukan Islam lalu dia mati, adakah dia sedang berjihad fi sabilillah ataupun dia mati syahid? Jawab kita daripada perenggan ini pun, kita cakap tidak. Lepas itu diterangkan. Oleh kerana itu dalam keadaan seperti ini, kita harus mengingatkan kepada semua orang awam bahawa ajakan untuk membebaskan negara dan sebagainya adalah ajakan yang tidak benar. Kerana nak bebaskan negara saja tidak benar. Tidak benarnya palsu lah. Akan tetapi setiap manusia mesti mahu mengikut tanggungjawab agamanya. Jadi kita harus mempertahankan agama kita sebelum mempertahankan sesuatu yang lain. Jihad ke, perang ke, apa saja kita lakukan mesti kerana agama dahulu. Lepas tu barulah niat lain boleh masuk. Lepas tu barulah nak pertahankan negara dan keamanan dan sebagainya boleh masuk. Tapi pertama sekali mesti jihad kerana agama. Kerana itu tanggung jawab semua orang. Negara kita adalah negara Islam, maka kita harus menjaga dan mempertahankannya dengan niat seperti ini. Kenapa awak pertahankan negeri ini? Bukan kerana negeri ini, tapi kerana negeri ini Islam. Kerana Islam. Jadi kalau dia bukan Islam, maka dia tidak termasuk kat dalam situ. Tapi adakah maknanya tak boleh pertahankan negeri yang bukan Islam? Boleh ke tak boleh? Pertahankan diri yang bukan Islam lalu terbunuh. Jadi jauh kita boleh, tapi tak mati syahid macam Syahid Fi Sabilillah. Apa dalil kita? Dalil kita, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang lelaki. Dia tanya, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika seorang datang yuridu akhzamali, dia ingin mengambil merampas hartamu, apakah aku berikan padanya?" Jawab Nabi SAW apa? Orang nak rampas harta kita, kata la tu'tihi malan, jangan kau berikan hartamu padanya. Lelaki itu tanya lagi, "Bagaimana kalau dia memerangi aku, dia nak bunuh aku, perang dia, kemudian bagaimana kalau aku bunuh dia?" Dia dalam neraka. Jadi kita boleh perang dengan dia, pertahankan harta kita. Pertahankan apa? Harta kita. Walaupun kita terpaksa bunuh dia. Kalau kita bunuh dia, orang yang datang nak rampas harta kita tu berdosa dan berhak masuk neraka. Dan lelaki tanya lagi, "Bagaimana pula aku yang kena bunuh dengannya? Aku lah kena bunuh, aku dah mati, harta aku pun kena ambil. Apa hukumnya?" Kata Nabi SAW, "Fa anta syahid, maka engkau syahid." Tapi ini bukan syahid fi sabilillah lah. Ini syahid lain. Maksudnya ini bukan perang pun fi sabilillah. Jadi artinya boleh atau tak boleh pertahankan negeri yang bukan Islam? Jawabnya boleh. Macam mana kita pertahankan harta, tapi minta maaf tak dapat pahala fi sabilillah, tak dapat. Tak. Pertahankan negeri dia ada sebab lain. Sebab lain. Sama macam harta. Takkan awak mati kerana pertahankan harta, mati? Mati kata? Tidak. Disuruh awak pertahankan harta. Dalam negeri yang awak pertahankan tu ada apa? Ada harta lah. Ada. Ada maruah tak? Ada anak bini dan sebagainya. Awak kan dia datang ambil harta awak, rampas rumah awak, anak bini, semuanya diambil. Rela lah. Tak ada. Jadi itu sebabnya kita kena pertahankan. Walaupun dengan niat itu kita diperintahkan tau. Bukan bolehkan, diperintahkan pertahankan. Tetapi masalahnya adalah dapat pahala syahid fi sabilillah. Itu saja. Itu saja. Okay, baik, ada orang bertanya tentang hadis ataupun kata-kata yang kita selalu dengar, "Hubbul watani minal iman," yang maknanya mencintai negeri tanah air itu sebahagian daripada iman. Jawabnya, dia bukan hadis Nabi SAW pun. Jadi dia bukan separuh daripada iman. Tapi hadis an-nazafa minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman, taharatu minal iman, itu sahih lah, sudah ke Nabi SAW. Tapi mencintai negeri bagian daripada iman bukan hadis Nabi SAW. Jadi kalau bukan hadis, tak boleh diaman, tak boleh diamalkan. Cuma mencintai negara ni boleh ke tak boleh? Salah ke? Tak salah. Apa hukumnya? Kalau dia bukan sebahagian daripada iman, boleh ke tak boleh? Jawab kita, boleh. Macam mana kita cinta pakaian kita, kita cinta buku kita, kita sayang keluarga kita, tak salah. Kita sayang negeri kita, tidak salah. Bahkan banyak dalil bahawa Nabi SAW sayang dengan Mekah. Bahawa sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah amat sayang dengan Mekah. Mereka bila sampai ke Madinah je, mereka sampai bersyair. Alangkah kita bayang-bayang akan apa batu-batu Madinah. Walaupun batu-batu saja, ada pokok-pokok izhir tu, itu pun dia dah terkenang-kenang. Maknanya mereka sayang dengan Mekah. Dan Nabi SAW ada berkata dalam hadis Bukhari dan Muslim bahawa, "Wahai Allah SWT, jadikanlah cinta kami kepada Madinah ini bagaimana kami cinta kepada Mekah au asyad ataupun lebih lagi. Ha. Cinta kami pada Madinah ni, dia doa pada Rasulullah, suruh dia cinta pada Madinah bagaimana mereka cinta pada Mekah. Kenapa cinta pada Mekah? Sebab tu tempat kelahiran mereka, tanah air mereka, ataupun lebih. Jadi mereka cinta Madinah lebih daripada cinta Mekah. Jadi tak salah cinta tanah air, tapi adakah dia sebagian daripada iman? Kita kena pecahkan, kita kena lihat. Kalau negeri tersebut tak ada kena-kena dengan agama Islam, setakat itulah tumpah darahnya, tanah tumpah darahnya dimain-main kat situ. Macam kita pun kalau asalnya tinggal kat kampung ni, kampung pasiran misalnya, sayang tu ada kan, cinta tu ada dengan kampung ni, tak salah pun. Tapi bukan pasal agamanya ke apa, jadi kita tak ada dapat pahala apa-apa, tak ada dapat pahala apa-apa. Itu adalah cinta tabi'i. Cinta tabi'i yang Allah letakkan dalam hati-hati manusia, memang dia sayang dekat tempat yang dia membesar. Tetapi kalau tempat tu ada unsur-unsur agama, ada unsur-unsur agama. Kampung ni adalah kampung yang dia punya Islam bagus, dia punya amalan baik, makmur semuanya misalnya, ataupun negeri tu negeri Islam, maka dia cinta negeri tersebut kerana agamanya sekali, maka dia dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Kerana tanah tu saja ke? Bukan, kerana agama yang ada kat dalam tanah air tersebut. Baik, jadi kita teruskan. Ada pun berjihad dengan niat mempertahankan negara atau berniat untuk mempertahankan bangsa, negara ataupun bangsa. Bangsa apa? Bangsa Arab. Bangsa Arab saja awak pertahankan, Arab tak kira lah di agama apa. Mana dapat pahala? Mana dapat pahala? Jihad kalau mati mana boleh syahid di sabilillah. Padahal di negara dan bangsa itu ada mukmin dan kafir, ada campur kan? Maka jihad tersebut tidak ada manfaat baginya pada hari kiamat. Yang kita lihat di Palestin ni, orang yang jihad, yang berperang menentang orang Yahudi ni, ada yang Islam, ada yang bukan. Bukan Islam pun. Takkan semuanya fi sabilillah. Betul lah? Takkan semuanya fi sabilillah. Orang yang bukan Islam, dia takkan dapat fi sabilillah kerana dia nak bebaskan negerinya, nak mempertahankan bangsa ini, ke bangsa Arab. Maka jihad tersebut tidak bermanfaat baginya pada hari kiamat jika dia terbunuh sedangkan niatnya adalah untuk mempertahankan negara atau bangsa, maka dia bukan mati syahid. Kerana Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berperang dengan gagah berani, syaja'an, untuk menunjukkan kejantanannya, keberaniannya, apakah ini termasuk jihad di jalan Allah? Maka Nabi SAW menjawab, barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia telah berjihad di jalan Allah. Jawab Nabi SAW jelas. Dia nak perang kerana berani ke apa ke, niat dia apa dia? Niat dia kerana nak tinggikan kalimat Allah ke tidak? Kalau iya, maka dia telah berjihad di jalan Allah. Selain daripada itu, tidak berjihad di jalan Allah kerana nak tunjukkan berani, kerana nak pertahankan bangsa, negara dan sebagainya, bukan jihad di sabilillah. Dan saya rasa saya terangkan apa ni boleh ke tak boleh dan adakah dia mati sia-sia dan sebagainya. Tidak, jawabnya tidak, melainkan dalam keadaan yang tertentu. Perhatikanlah pensyaratan ini. Hendaklah dia jihad kerana nak tinggikan kalimat Allah SWT, bukan nak uji dia punya senjata dan sebagainya. Itu semua tak pakai, itu semuanya. Ataupun dendam sahaja, itu semua. Walaupun nampaknya zahirnya macam jihad di sabilillah, tapi tidak mendapat apa-apa. Jadi jika kamu berperang untuk mempertahankan negaramu, berarti kamu dan orang kafir sama. Berperanglah dengan niat agar kalimat Allah menjadi mulia dan terhormat di negaramu kerana negaramu adalah negara Islam. Dalam keadaan seperti ini, jika terjadi peperangan, maka peperangan itu mungkin disebut perang di jalan Allah. Jika itu yang berlaku, maka Nabi SAW telah menjanjikan pahala bagi orang yang mati syahid fi sabilillah. Iaitu sabda Nabi SAW, ma min maklumin yuklam fi sabilillah illa jaa yawmal qiyamah wa jurhuhu yad'abu daman Al-lawnu lawnu dam wal-rihu rihu mis. Yang maksudnya tidaklah seorang yang terluka di jalan Allah kecuali pada hari kiamat dia akan datang dengan luka yang berdarah, warnanya seperti warna darah, tetapi baunya bau minyak kasturi mis. Ini terluka tu dia akan datang pada hari kiamat dengan luka tu masih ada lagi. Kenapa luka tu masih ada lagi? Kan tak selesa ada luka dan sebagainya. Kenapa tak dibangkitkan hari kiamat bersih semuanya kan? Wangi aja sudahlah, kan nak ada darah lagi? Supaya menjadi saksi orang semua lihat dia ni telah gugur fi sabilillah, di jalan Allah SWT. Mana sama yang ini dengan jihad-jihad lain? Walaupun orang kata dia fi sabilillah, takkan sama. Orang yang berjuang mengajar ke buat apa ni, buat infakkan nafkah dia untuk buat madrasah ke untuk buat untuk membina hospital ataupun yang kerja di hospital, itu pun takkan sama dengan orang yang mati syahid luka sana luka sini. Mana sama? Nak tahu betul-betul nak beriman ke tidak, bukan hanya cakap saja, orang boleh keluarkan duit sebab dia tak ada apa-apa. Lagi-lagi orang yang banyak duit, dia keluar duit tak ada apa-apa lah. Tapi cuba berhadapan dengan musuh, sah dengan sah, senjata dengan senjata. Kalau zaman dulu perang dengan pedang dengan pedang, siapa tu yang akan tegak dekat tempat dia tak lari pun? Siapa dia? Bukan semua orang macam tu. Jadi kemudian lepas tu perang lagi dan sebagainya, itu bukan sembarang orang. Itu bukan sembarang orang. Jadi tentu sekali ganjarannya berbeza. Jadi tak benarlah kalau kita masukkan orang yang tak seperti itu seperti itu, pahalanya seperti itu, tak akan sama. Baik, jadi kita kena terangkan tentang hukum, tentang hukum ini. Kerana waktu itu, ini ditulis oleh seorang ulama Saudi. Ya, tentulah dia cakap pasal negeri dia, negeri Islam. Dan ketika itu ada orang beri fatwa bahawa kita membebaskan negara itu tak ada kena-mengena dengan agama, tetapi hanya untuk membebaskan negeri tanah air saja. Jadi itu semua adalah batil, batil. Kerana apa? Tak ada faedah kalau kita berniat seperti itu. Jadi hendaklah kita berniat fi sabilillah. Dan kita kena ingat, niat fi sabilillah dia tak jadi fi sabilillah. Niat ni dia tak boleh berubah fakta, dia tak boleh berubah hakikat sesuatu. Awak niat solat tapi awak tak solat, awak cuma sujud rukuk tak baca fatihah, tak dapat solat. Niat zakat tapi tak keluar ikut nisab dan sebagainya, tak dapat pahala dia. Niat ni pun tak boleh mengubah hakikat. Kalau benda tu bukan jihad fi sabilillah, awak tak boleh niat fi sabilillah. Misalnya pertahankan negeri yang bukan Islam, macam mana awak nak niat pun, 10 kali awak niat pun, tiap-tiap malam awak niat pun, dia tak jadi fi sabilillah. Baik, hadis keempat, hadis berikutnya. Kita pergi agak cepat kerana di sana ada beberapa faedah. Kita ingin syarahkan. Imam Nawawi telah membawa hadis keempat di dalam bab ikhlas dalam niat. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ghazatin fa qala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Yang maksudnya daripada Abu Abdullah, iaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Al-Ansari artinya dia adalah orang Ansar, orang Madinah radhiyallahu anhuma. Jadi dia dan bapanya adalah adalah sahabat. Dia berkata, kami bersama dengan Nabi SAW dalam satu peperangan. Ghazatin, peperangan. Dalam peperangan, artinya dalam perjalanan peperangan ke dan sebagainya. Kerana biasanya tengah berperang tu macam mana nak cakap, tak tempat nak cakap. Jadi maksudnya dalam rehlah ataupun pemergian peperangan. Fakal, maka bersabda Nabi SAW, sesungguhnya di Madinah. Madinah tu adalah tempat Nabi SAW. Madinah asalnya maknanya adalah kota saja, kota saja. Tapi bila disebutkan Madinah di sini, artinya Madinah Madinah tu Nabi SAW, yang ada masjid Nabi SAW. inna fil Madinah la rijalan, ada lelaki-lelaki, ada beberapa orang yang masirtu masiran, yang tidaklah kamu ni jalan perjalanan, wala tata'tu madiyan, ataupun kamu menyeberangi lembah. Di padang pasir banyak lembah, lembah Wadi Bali ya. Illa kanu ma'akum, melainkan mereka-mereka kat Madinah ni ada sama dengan kamu. Kamu ni dalam pergi jihad kan, kamu tidaklah jalan ataupun kamu seberangi lembah, maknanya dalam perjalanan kamu, sepanjang perjalanan kamu, melainkan orang-orang kat Madinah ni, sebahagian daripada mereka yang kat Madinah ni ada bersama kamu. Habasa humul marab, penyakit atau mereka ni sakit itu, mereka ni sakit yang menghalang mereka daripada menyertai kamu. Jadi itu saja dia punya halangan. Kalau tidak, mereka dah ada bersama kamu. Jadi apa yang bersama pada mereka? Itu niat mereka. Mereka semuanya nak pergi dengan Nabi SAW berjihad. Tetapi mereka uzur, ada uzur. Mereka sakit, tak dapat pergi sama-sama. Tapi kata Nabi SAW, sekarang ni kita jalan ni, orang kat Madinah ni sama-sama dengan kita. Dengan niat mereka. Dapat pahala lah maknanya. Dalam riwayat lain, illa syarafukum fil ajr. Melainkan orang-orang di Madinah ini yang tak ada dengan kita sekarang ni, tetapi ada, mereka ni sebenarnya kongsi dengan kita pahala. Mereka kongsi dengan kita pahala. Tapi kongsi ini bukan macam kongsi biasa. Biasanya orang kongsi benda 10, jadi kalau bagi 2 maknanya 5-5 tu kongsi kan. Kalau ada 3 lagi lah sikit, jadi 3-3, jadi apa ni, kalau ada 10 jadi 3.3 misalnya, 3.1/3. Makin ramai makin sikit. Tapi kalau kongsi pahala kat sini bukan, dia tak makin sikit. Semua dapat apa yang dia sepatutnya dapat, yang dia berhak. Jadi orang Madinah dapat apa yang dia dapat, orang yang betul-betul pergi jihad pun dapat apa yang dapat, tak kurang pun. Jadi tak payahlah kita nak cemburu. Biasanya kalau kongsi kita cemburu, tapi dalam masalah pahala yang Nabi SAW sebutkan ni, tidak, illa syarakukum fil ajr. Kita kongsi pahala dengan kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Al-Anas radhiyallahu an qal raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari peperangan Tabuk. Jadi kita tahulah riwayat ini adalah berkenaan dengan peperangan Tabuk, pulang daripada peperangan Tabuk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqwaman khalafana bil Madinah. Inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habatahumul 'udhub. Ya, maksudnya sesungguhnya masih ada beberapa kaum atau orang yang kami tinggalkan di Madinah. Mereka senantiasa menyertai kita, baik sewaktu kita keluar masuk pedusunan Syi'ban maupun sewaktu kita menyeberangi lembah wadian, melainkan mereka ada bersama kita. Illa wa hum ma'ana, yang menghalangi mereka hanyalah keuzuran. Jadi riwayat ini pun menerangkan akan riwayat yang di dalam Sahih Muslim. Baik. Jadi di dalam hadis ini menunjukkan besarnya faedah dan kelebihan iman, kelebihan niat. Dengan niat saja, kata Nabi SAW, mereka ada dengan orang yang berjihad. Sedangkan dia kat mana? Dia dekat Madinah, jauh kat sana. Tak buat apa-apa. Mungkin terlantar di atas katil, sakit. Tetapi dengan niat mereka saja, mereka dah ada bersama dengan para mujahidin fi sabilillah. Bukan itu saja, bukan pahala umum saja. Nabi SAW sebutkan setiap langkah, masirtum masiran, kamu tidaklah jalan satu perjalanan, kamu seberangi lembah dengan susah payah ni nak seberangi lembah, semuanya mereka dapat pahala. Baik, dan dengan ini bagaimana di dalam kitab, makna hadis di atas bahawa jika manusia berniat untuk beramal soleh tetapi dia tidak mampu melakukannya, kerana halangan yang mencegahnya, maka pahalanya akan tetap dicatat untuknya sesuai dengan niatnya. Jadi kalau dia tak mampu nak lakukan suatu amal soleh kerana suatu uzur, dan uzur tu adalah uzur yang sampai dia tak boleh lakukan. Uzur ni macam-macam uzur. Sakit macam-macam sakit. Tak semua sakit boleh jadi penghalang. Tidak semua uzur boleh jadi penghalang daripada melaksanakan amal soleh. Apabila niat ini hanya berlaku untuk keuzuran yang menghalang. Habas mumumun uzur. Habas tu adalah maknanya adalah menghalang. Dia tak boleh buat. Jadi kalau dia dihalang oleh satu halangan dan dia berniat untuk melakukan amalan tersebut, dan amalan tu amalan yang soleh, maka dia akan mendapat pahalanya. Dan kalau dia selalu melakukan amalan soleh tersebut ketika dia tidak ada uzur dan ketika dia mampu mengerjakannya, kemudian tiba-tiba pada suatu hari dia tidak mampu melaksanakannya kerana uzur, maka pahala amalnya akan dicatat secara penuh. Kerana Nabi SAW bersabda, jika seorang hamba sakit atau berpergian, idza marida 'abdun aw safar, maka akan dicatat baginya pahala amal yang biasanya dia kerjakan ketika dalam keadaan sihat dan mukim. Kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Hadis ini riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau seseorang itu dia selalu mengamalkan satu amalan soleh, tapi tiba-tiba dia sakit, dia uzur kerana sebab-sebab tertentu. Uzur ni umum, tak semestinya tak sini sakit, disibukkan dengan perkara-perkara tertentu misalnya, ataupun dalam safar bagaimana dalam hadis ini. Jadi dia tak dapatlah nak amalkan amalan yang soleh ini, maka tetap dia dapat pahala penuh seolah-olah dia lakukannya. Seolah-olah dia lakukannya mukiman sahihan. Baik. Tetapi dalam hadis ini ada syarat. Sebagai dia cuma dapat pahalanya kalau dia biasa lakukan. Kalau biasa lakukan. Jadi macam ni lah. Kalau dalam sebulan itu kita ada amalan soleh, amalan sunat, iaitu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Tak kira lah apa hari awak nak puasa. Awak puasa 3 hari 1 bulan, dia adalah sunnah. Dan orang ini biasa dia puasa 3 hari dalam 1 bulan. Tetapi dalam puasa bulan ketiga sakit, ataupun dia safar. Jadi kalau safar tak sunat lah dia puasa kan. Jadi dia tak puasa. Tetapi dia niat nak puasa, dia niat nak puasa, maka dengan niatnya itu dia dapat pahala macam dia puasa, macam dia puasa penuh. Pahala apa? Penuh. Bukan pahala niat aja, tapi pahala penuh ikut hadis ini. Tetapi kalau amalan soleh itu dia tak biasa buat, tak pernah buat pun, puasa 3 hari 1 bulan tak pernah buat, ataupun rungak-rungak lah kata orang tu, tak buat lah, biasa dia tak buat, tiba-tiba je dia baca hadis ni, okey, niat puasa dapat pahala. Dapat ke tak dapat? Dia dapat lah, tapi tak dapat penuh. Dia tak dapat, tak dapat penuh. Ni kalau dia sakit pun, kalau dia sakit pun dia niat, dia tak dapat. Kenapa? Dia tak biasa lakukan. Dia tak biasa lakukan. Kalau waktu dia sihat, dia tak buat. Takkan waktu dia sakit, dia niat, dia boleh dapat. Jadi kena bezakan. Itu orang biasa Quran, dia biasa satu hari biasanya sekian banyak muka surat. Okey, ini biasa lakukan. Tapi hari tu tak dapat kerana sibuk ke, kerana apa ke, kerana jarak orang sakit ke, uruskan jenazah ke, dan seumpamanya. Dia niat lama tak dapat . Okey, jadinya dah ada niat dah. Dia akan dapat bagaimana dia baca selalunya. Tapi kalau tak pernah, tiba-tiba sakit, lepas tu nak niat, ataupun tak sakit, kalau tak sakit tentulah tak dapat. Kalau tak sakit, tak ada uzur. Tak sakit, mestilah baca, baru dapat. Ni kena faham . Bila kita dapat pahala penuh, bila kita dapat pahala niat. Jadi Jadi contoh banyak yang saya dah terangkan tadi, insyaAllah mencukupi ya. Ya, ramai ya, mungkin yang tak berapa faham ya. Biasanya solat sunat, solat sunat ha, lepas tu satu hari tu dia kena cepat, dia tak sempat nak solat sunat, maka dia dapat pahala kalau dia ni niat-niat dia kuat. Dengan niatnya dia dapat pahala, tapi syaratnya dia biasa buat, dia biasa buat. Kalau tak biasa buat, niat saja tak pakai. Begitu juga dengan zikir, biasanya dia zikir lepas solat, tapi hari tu tak sempat ya, dia kena keluar dan sebagainya. Jadi dia niat, tak sempat nak zikir, dia dapat pahala zikir penuh macam mana dia selalu buat eh? Kita boleh berikan banyak contoh. Kalau dia tak biasa buat, maka dia akan dicatat pahala niat saja. Pahala niat tak akan sama dengan pahala buat. Pahala amal dengan pahala niat tak akan sama. Pahala amal lebih besar daripada pahala niat. Dan dalilnya adalah hadis berikut ini ya. Saya ini telah menerangkan, orang-orang fakir dari kalangan sahabat telah bertanya. Satu hari ini ada orang-orang yang miskin daripada kalangan sahabat. Orang sahabat-sahabat ni pun ada yang miskin, ada yang kaya. Jadi orang miskin ni pun ngadulah pada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang-orang kaya yang ada duit ni mendahului kita dalam mendapatkan pahala dan kenikmatan abadi. Apa dia? Kerana mereka ni mendahului mereka, kerana mereka ni ada sadaqah. Sebab mereka ada duit, mereka selalu sadaqah. Yang mereka ada hamba, jadi mereka merdekakan hamba. Tapi kita ni miskin, tak ada harta nak sedekah ataupun hamba nak dimerdekakan. Jadi sentiasalah orang kaya ni dia kumpul lagi banyak pahala daripada kita. Jadi orang miskin ni pun ngadu pada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, ala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum illa man amila mithla ma amiltum. Yang maknanya, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukannya, maka kalian bisa mengejar, boleh mengejar orang yang telah mendahului kalian. Siapa yang telah mendahului mereka? Orang yang kaya, dan mereka telah bersedekah, mereka telah bebaskan hamba. Kamu dapat kejar mereka, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengejar kalian kalau kalian buat benda ni, amalan ini, melainkan orang yang melakukan seperti yang kalian lakukan. Jadi Nabi SAW nak berikan satu amalan yang kalau mereka buat, mereka kejar apa ni, pahala orang kaya. Apa dia? Adakah Nabi SAW nak katakan kamu kumpul duit lepas tu kamu sedekah, kamu kumpul duit bebaskan hamba? Tak, Nabi tak ajar macam tu. Nabi ajarkan adalah hendaklah kalian baca tasbih, tusabbihun wa tukabbirun, dan kamu takbir, iaitu baca Allah Akbar Allah Akbar, dan kamu baca tahmid alhamdulillah alhamdulillah. Ya, selesai mengerjakan solat masing-masing, yakni setiap zikir tadi alhamdulillah Allah Akbar ni, subhanallah Allah Akbar dan alhamdulillah ni, ya, tasbih itu sebanyak 33 kali. Siapa baca tu je, dia dapat kejar orang kaya punya amalan sedekah dan bebaskan hamba. Masya Allah, nampak senang aja eh. Apa dia? Zikir lepas solat 33 kali tu yang kita selalu buat, totalnya 99. Lepas tu dalam riwayat lain, awak tambah lagi satu kali, sempurnakan dia jadi 100 dengan la ilaha illallah wa la syarika lah. Awak buat gitu je, macam pahala orang yang sedekah, macam pahala orang yang ada hamba bebaskan. Jadi awak dah kejar lah orang-orang yang kaya ni. Kalau orang kaya tak buat macam tu, kalau orang kaya lepas solat tak baca zikir. Jadi kalau orang kaya ni baca zikir pun awak tak dapat kejarnya. Sebab tu Nabi SAW pun, sebab tu dalam hadis itu, mereka melaksanakannya. Orang miskin pun buat zikir, lepas solat zikir. Tapi orang-orang kaya ni pun tahu akan amalan yang hebat ini. Maka mereka pun melakukan seperti apa yang orang-orang miskin lakukan. Jadi orang kaya pun dah buat, orang miskin dah buat, ingatkan dia dah kejar. Sekali orang kaya pun dah tahu, dia buat. Orang miskin ni datang lagi jumpa Nabi SAW mengadu. Mereka tak ngadu kami tak ada duit, kasihlah kami duit, eh. Mereka ngadu tak dapat pahala, tak sama pahala dengan orang kaya. Awak tengok macam mana bezanya sahabat. Bukan dia tanya pasal dunia, dia tanya pasal akhirat. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang kaya mengetahui apa yang kami lakukan. Apa yang mereka lakukan? Zikir 33 kali itu, tahmid, tasbih dengan takbir. Dan mereka dah tahu dan mereka lakukan hal yang sama dengan yang kami lakukan. Rasulullah SAW menjawab, itu merupakan kurnia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlin 'adzim. Dan Allah memiliki kemuliaan yang besar, kelebihan yang besar. Dia nak beri siapa saja dia boleh. Orang miskin ke orang kaya, semuanya dapat. Siapa buat, dapat. Orang miskin ke orang kaya, orang kaya makin tambahlah pahala awak. Dah tazir, lepas tu sedekah lagi, tentulah mereka akan dapat. Jadi apa pengajaran daripada hadis ini? Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada mereka, sesungguhnya kamu telah mengejar amal mereka, pahala amal mereka. Tetapi Nabi SAW kata apa? Itulah kelebihan yang Allah berikan pada siapa yang dikehendaki. Maknanya niat aja tak cukup. Amal juga yang dikira. Amal juga yang dikira. Kalau ada perbandingan lah, kalau ada perbandingan, bandingkan orang yang sedekah dengan orang yang tak sedekah. Dia niat aja nak sedekah, macam mana pun orang yang sedekah tu akan dapat lebih. Orang niat tu dapat ke tak dapat? Dapat, tapi dapat apa? Dapat pahala niat saja. Okay. Jadi kalau tak dapat laksanakan niat pun lah, niat pun jadi. Tapi jangan rasakan bahawa niat tu dah boleh melebihi daripada orang yang beramal. Tetap Allah kan adil akan berikan orang yang beramal. Baik, dan ada riwayat lain di dalam menerangkan tentang bezanya bila kita dapat pahala niat dan pahala amal sekali. Ialah hadis Nabi SAW tentang orang diberikan harta oleh Allah SWT lalu dinafkahkan di jalan kebaikan. Orang kaya, Allah berikan dia harta lah, dan dia syukur akan nikmat Allah SWT ini, lalu dia nafkahkan di jalan kebaikan, sebulan khair. Kemudian ada seorang fakir. Orang fakir ni orang yang tak dapat harta. Dia pun bercita-cita. Dia berniat lah sebenarnya, tapi cita-cita ni dia keluarkan, dia keluarkan daripada hatinya, dikeluarkan dengan lidahnya. Apa dia kata? Seandainya saya memiliki harta seperti yang dimiliki oleh si fulan, iaitu orang yang kaya, pasti saya akan melakukan seperti yang dia lakukan. Jadi orang miskin kita nak sedekah macam mana orang kaya tu sedekah. Dan Nabi SAW bersabda, dia dengan niatnya maka pahala mereka berdua sama. Fahuwa bini yadihi fahuma fi ajrin sawa. Jadi dia dengan niatnya, dia dapat apa? Niatnya. Dan mereka berdua dalam pahala sama. Pahala apa sama ya? Pahala niat. Pahala niat dia dapat. Tetapi amalan tetap orang yang nafkahkan dapat. Sebab tu Nabi SAW kata, dia dengan niatnya. Dia tak cakap dia dengan amalan niat, dia tak aman. Dia dengan niatnya. Tapi pahala mereka berdua sama, apa dia? Pahala niat. Baik. Jadi ini menunjukkan kelebihan beramal, tetapi dalam waktu yang sama juga menunjukkan kelebihan berniat. Jadi kita faham sekarang niat ni lebih daripada hanya ikhlas yang kita sebutkan awal-awal. Niat ni adalah lebih daripada itu, iaitu niat khusus ni pun penting. Niat khusus. Dan dalam hadis ini terdapat isyarat, iaitu hadis orang Madinah tu yang dapat pahala orang yang berjihad kerana mereka sakit. Ada isyarat bahawa orang yang keluar di jalan Allah untuk berperang dan berjihad, maka dia mempunyai pahala seperti pahala yang biasanya. Ini semuanya kesilapan dalam terjemah, Saya rujuk dalam buku bahasa Arabnya. Kita kena cancelkan, Maka dia mempunyai pahala seperti pahala yang biasanya dia peroleh pada hari-hari sebelumnya itu semuanya kita cancel. Kita tukar dengan maka dia mendapat pahala langkah-langkahnya. Bahasa Arabnya adalah fa inna lahu ajra mamsyahu. Fa inna lahu ajra mamsyahu. Mungkin diingatkan tu mamsahu, yakni apa yang sebelumnya, tapi mamsyahu . Jadi orang yang berjihad fi sabilillah, dia akan dapat secara pasti, walaupun belum perang lagi, walaupun belum angkat senjata lagi, baru jalan aja nak pergi perang, tiap langkahnya dia dapat pahala. Apa dalilnya? Hadisnya Nabi SAW dah sebutkan, tidaklah kamu jalan perjalanan ataupun kamu menyeberangi lembah. Jadi itu semuanya, setiap langkah itu dia akan dapat pahala. Siapa dapat pahala Nabi SAW tunjukkan kat sini? Adalah orang Madinah. Kalau orang Madinah boleh dapat pahala sedangkan mereka tak buat, mereka cuma niat, apalagi orang yang sedang jalan, tentu mereka yang dapat pahala. Ya? Cancel daripada masa dia mempunyai pahala sampai kepada hari-hari sebelumnya. Itu semuanya dia minta jemaah. Awak gantikan, maka dia mendapat pahala langkah-langkahnya. Dan di bawah tu ada ayat Al-Quran. Tapi kalau kita baca Al-Quran ni, yang paling mudah lagi kalau awak lihat, awak ingat akan hadis orang yang berwuduk di rumah, lepas tu dia jalan menuju ke masjid. Tak ada yang keluarkan dia dari rumah dia menuju ke masjid melainkan nak solat kerana Allah SWT. Sebenarnya masuk masjid, dia solat 2 rakaat, lepas tu dia duduk dekat tempat yang dia solat itu sampailah imam solat. Lepas tu dia pun solat. Setiap kali dia duduk kat situ, malaikat akan berikan, akan selawatkan Allahumma maghfir lahu. Dan setiap langkah ni dia dapat pahala. Jadi di sini ada satu kaedah yang penting. Satu tujuan, satu ibadat, tujuan tu solat contohnya. Apa saja yang awak buat untuk sampai tujuan tersebut, kalau niat dia adalah awak dapat pahalanya. Awak dapat pahalanya. Awak susah payah pakai baju dapat pahala. Awak keluar rumah setiap langkah dapat pahala. Dan dalam hadis tersebut tentang solat ni, setiap langkah diangkat satu darajat untuk awak dan dihapuskan satu kejahatan daripada awak. Satu pahala setiap langkah. Kalau banyak langkah, rumah jauh misalnya, lagi banyaklah awak dapat kelebihan. Jihad pun sama. Apa saja amalan sama boleh dikiaskan. Begitu besarnya pahala niat. Padahal dia tak niat nak, setiap langkah tu dia ada niat tak? Satu langkah, angkat satu pahala, kurang apa, angkat satu darajat, kurang, tak ada. Dia cuma niat nak pergi solat aja kat masjid. Tapi semua yang dia buat dia dapat pahala. Baik. Dan di dalam ayat Al-Quran yang menguatkan akan perkara ini, bahawa setiap langkah kita buat untuk satu perkara niat tu, kita dapat pahala, iaitu cuma Allah SWT. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, iaitu sekitar Madinah, untuk tidak turut menyertai Rasulullah SAW pergi perang. Orang yang dekat Madinah, dalam Madinah ataupun yang kawasan dekat Madinah, kalau Nabi SAW pergi perang, tak bolehlah mereka tak ikut, mesti ikut. Dan tidak patutlah bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasulullah SAW. Yang demikian itu ialah kerana mereka tidak ditimpa kehausan. Terus Allah SWT terangkan tentang pahala jihad ni. Belum jihad lagi ni. Kerana apa? Pahalanya terlampau besar sangat. Kenapa mereka patut mengikut Nabi SAW? Tidaklah mereka ditimpa kehausan. La yusibuhum dhama'un. Kehausan. Wala naqabun atau kepayahan. Wala mahmasatun dan kelaparan. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Dan tidaklah pula mereka meninjak, berpindah dari satu tempat yang membangkitkan kemarahan orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu satu amalan soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan mereka tiada menafkahkan satu nafkah yang kecil ataupun yang besar, dan tidaklah melintasi suatu lembah melainkan dituliskan bagi mereka amalan saleh juga. Kerana Allah akan memberi amal balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dalam ayat ini seperti yang terdapat dalam hadis. Jadi syaratnya awak tak pergi adalah awak sakit. Dan kalau awak sakit, awak dapat pahala semuanya ini yang disebutkan dalam ayat ini dan juga yang di dalam hadis. Jadi itu telah kita terangkan tadi tentang contoh orang yang apa yang tak duduk dan pergi solat dan sebagainya. Jadi itulah kepentingannya niat. Jadi pengajaran daripada sini adalah kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu. Apa dia yang dicintai oleh Allah SWT? Apa tu perkara yang menjadi amalan soleh? Kalau kita tahu ini amalan soleh, kita tak boleh buat kerana ada uzur, kita ni niat. Tapi kalau awak tak tahu ni amalan soleh, awak takkan niat, takkan terlintas nak niat. Sebab itu bezanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Al-yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang berakal saja yang akan memikirkannya. Jadi kita kena belajar apa dalam macam tadi ya. Baru contoh yang mudah nak pergi solat aja, tapi kat situ ada macam-macam lagi perkara-perkara yang dicintai oleh semua taala. Kita niat kita dapat. Dan demikianlah untuk amalan-amalan yang selain daripada itu. InsyaAllah kita telah sampai pada waktu isyak. Dan kita akan sambung pada minggu depan insyaAllah ta'ala. So yang senang dan manfaat itu daripada Allah SWT. Nusilah dan salah satu diri saya. Saya kawliha dan sallallahu azim wa lalakum. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.